wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma barik lana ya Allah fi hadzal yawm wa fi kulli al-ayyamil baqiyah ya rabbal alamin kama tuhibbu wa tardah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.